إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa kita wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk antum semuanya untuk kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah merupakan bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada umat ini, terkhusus untuk umatnya yang terakhir, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan agama Islam sebagai agama yang terakhir, sebagai agama penutup, sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Agama Islam adalah agama yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah keadaan pada saat itu, keadaan yang rusak baik dalam agama atau praktek-praktek agama mereka. Yang kita kenal masa itu adalah masa jahiliyah, masa yang penuh kegelapan, masa di mana manusia mereka rusak agama yang mereka anut dan praktek-praktek agama itu pun rusak. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Sebagaimana kita ketahui tentang rusaknya mereka, yang mana mereka menghalalkan sesuatu, kemudian dengan datangnya Islam perkara itu diharamkan. Apa yang mereka haramkan dengan datangnya Islam dihalalkan. Dan tentunya dengan keadaan seperti ini, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang isinya adalah al-haq, tentunya mereka orang-orang jahiliyah yang mereka berada di atas kebatilan itu tidak akan rela dengan apa yang telah mereka amalkan sebelumnya. Mereka khawatir akan hilang amalan-amalan mereka sebelumnya yang mereka anggap itu adalah kebenaran. Sehingga kita jumpai dan kita dengar bahwasanya mereka melakukan tipu daya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan tipu muslihat, melakukan makar-makar, sampai mereka pun membuat suatu rencana untuk memerangi Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlul haq, senantiasa mereka akan menang, senantiasa mereka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka orang-orang jahil dari kalangan kaum musyrikin, kafirin, munafikin, mereka enggan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna liutufi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulihi walau karihal kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka menginginkan untuk memadamkan nurallah, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya yang akan merangi mereka dari kegelapan jahiliyah. Akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu mutimmu nurihi, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyempurnakan cahayanya. Meskipun mereka orang-orang musyrik itu enggan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya bilhuda wa dinil haq, dengan petunjuk dan juga agama yang hak, agar Allah subhanahu wa ta'ala menangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang kafir mereka tidak senang. Dan juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, telah datang yang namanya al-haq wa zahaqal batil. Naam, dengan otomatis pasti yang namanya kebatilan itu akan hilang. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu sifatnya akan hilang, akan sirna. Wa nazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan na'am dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai syifa, obat, dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tersebut, nah, melainkan akan membuat rugi mereka orang-orang yang zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikiannya janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan tentunya kepada mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban dakwah yang hak ini. Yakinlah akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemenangan. Dan yakinlah bahwasannya kebatilan-kebatilan itu akan hilang dengan munculnya al-haq. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan mereka orang-orang di masa dahulu dari kalangan jahiliyah. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin pada saat itu, mereka dalam keadaan asing. Dikarenakan mereka mengamalkan amalan di tengah-tengah enam orang-orang yang mengamalkan amalan di atas hawa nafsu. Dan demikianlah merupakan sunnatullah tentang keadaan agama ini. Sebagaimana munculnya dia asing di tengah-tengah mereka, orang-orang jahiliyah, demikian pula agama ini akan asing di akhir-akhirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, badal Islam ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam ini muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang asing. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, siapakah mereka orang-orang yang asing tersebut? Yani alladzina yasluhuna fi ifsadin nas. Mereka adalah orang-orang yang baik di tengah-tengah masyarakat atau orang-orang yang rusak. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, rajulun salihuna qalilun fi naam rajulin su'in kathirin. Mereka adalah orang-orang naam yang jumlahnya itu sedikit, tapi mereka naam di atas kebenaran. Di tengah-tengah naam orang-orang yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jelek. Dan tentunya naam mereka sangat sedikit orang yang mengikutinya. Dan naam banyak dari mereka yang tidak mengikuti enam kelompok tersebut. Demikianlah keadaan umat al-Islam. Mereka senantiasa terasing. Dan berbahagialah bagi mereka orang-orang yang asing. Dan Islam sendiri, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, adalah apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk. Dan apa-apa yang menjadi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikenal di tengah-tengah mereka para ulama dengan istilah sunnah. Sehingga di antara mereka para ulama menyebutkan, di antaranya adalah Imam Al-Barbahari rahimahullah taala menyebutkan, i'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnata hiyal Islam. Ketahuilah bahwasannya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. La yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Yang tidak akan mungkin tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Artinya tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah. Dan tidak akan tegak sunnah melainkan dengan Islam. Wa minas sunnati ayalzamu jamaah. Dan termasuk dari perkara sunnah adalah berpegang dengan al-jamaah. Nah, sebagaimana disebutkan, maksud al-jamaah di sini bukan berarti mereka adalah kelompok yang besar. Meskipun mereka sendiri, akan tetapi ketika mereka mencocoki al-haq, maka mereka termasuk dari al-jamaah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan pula bahwasanya al-jamaah ini adalah satu kelompok dari kelompok-kelompok Islam yang mereka mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti di akhirat. Yakni mereka adalah orang-orang yang mencocoki kebenaran, meskipun mereka sendiri. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya orang-orang yang mereka baik akidahnya, baik Islamnya, mereka senantiasa mengagungkan agama Islam ini, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak rela dari orang-orang yang hendak merusak agama ini, karena mereka yakin bahwasanya dengan memuliakannya mereka terhadap agama ini, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang dibawa, itu sebab akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga akan menjadi jatuh derajat seseorang ketika dia tidak memuliakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u biha akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum, dan akan Allah Subhanahu wa taala jatuhkan derajat dengan Al-Qur'an pula kaum-kaum yang lain. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya hal ini, yakni memuliakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk agama Islam ini, yakni as-sunnah, praktek agama yang telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya itu menjadi acuan kita di dalam agama, mereka sangat memuliakannya. Pendahulu-pendahulu kita dari salafun salih, dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian setelah mereka tabi'in wa atba'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik pun demikian, mereka sangat memuliakan dan mengagungkan syiar agama ini. Sampai-sampai pun mereka melakukan boikot kepada mereka, orang-orang yang sengaja menentang terhadap apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu bisa kita jumpai dari apa yang telah ditulis oleh mereka para ulama, atau yang kita nukil dari asar-asar para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam tentang sikap mereka di dalam mengagungkan agama ini. Wallahul musta'an. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau mengambil contoh dari contoh-contoh pendahulu-pendahulu kita yang salih, bagaimana mereka di dalam menjaga agama ini sehingga mereka pun menjadi mulia, sehingga mereka pun terkenang sampai saat ini, dan lebih dari itu mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin dengan itu semua mereka akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena mereka yakin dengan apa yang telah naam diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana diturunkan dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan agama ini yang mesti mereka jaga. Kalau tidak, khawatir mereka akan naam tertimpa musibah demi musibah. Dengan mereka menjauh, tidak mau mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, mengingatkan kepada mereka orang-orang yang senantiasa menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah bagi mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibam fitnah aw yusibam adzabun alim, akan tertimpa kepada mereka fitnah, kerusakan, musibah-musibah. Aw yusibam adzabun alim, atau akan ditimpakan azab yang pedih. Atau disebutkan oleh sebagian mereka, ya, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Karena ketika seseorang itu dia berpaling dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, dikhawatirkan dia akan menyimpang dan terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukurnya dia terhadap agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ini, bahkan merupakan tolak ukur sempurna atau tidaknya keimanan seseorang sampai dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara, penutus, pemutus ketetapan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus perkara. Artinya ketika terjadi perselisihan di antara kita, maka yang terbaik adalah mengembalikan apa yang kita perselisihkan tadi sebagai pemutus perkara adalah kembalikan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai engkau menjadikan atau mereka menjadikan engkau sebagai hakim dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian dari keputusan tersebut, tidak didapati rasa berat dari keputusan yang telah diputuskan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar tunduk dan menerima terhadap keputusan tersebut. Dan ini pula sikap tegas dari mereka, para salafun salih dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, betapa mereka sangat menjaga terhadap enam syariat ini, terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya terhadap syariat Islam ini. Sampai-sampai di dalam ittiba mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian mereka para sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu, satu hal pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal dengannya kecuali aku akan amalkan. Karena beliau khawatir seandainya beliau meninggalkan satu perkara yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azigo. Beliau khawatir akan menyimpang. Beliau khawatir akan menyimpang. Dan juga sahabat yang lainnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir batu itu akan jatuh dari langit. Aku katakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Dan juga dikisahkan dari Naam Salim bin Abdullah bin Umar, yakni anak Abdullah bin Umar, bagaimana saking menjaganya para sahabat terhadap agama ini, mereka tidak Naam ridho untuk siapapun, Naam lebih mendahulukan pendapat dia dibanding pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdahulu beliau mendengar Naam Abdullah bin Umar, yakni bapaknya sendiri, membacakan sebuah hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan kalian melarang ya para wanita untuk mendatangi masjid Allah setelah mendapatkan izin, ya. Akan tapi datang ya anak beliau Bilal bin Abdullah bin Umar, ya saudara Salim bin Abdullah bin Umar, dia mengatakan, wallahi la amna hunna, demi Allah aku akan melarang ya wanita-wanita untuk mendatangi masjid. Ya. Seketika itu ya sikap daripada Abdullah bin Umar ini sampai rela dengan mengatakan, wallahi la ukallimu kabi, aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tadi, jangan kau melarang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perempuan ketika mereka mau mendatangi masjid Allah dengan izin, ya setelah mendapatkan izin. Tapi engkau katakan aku akan melarangnya. Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, aku tidak akan mengajak bicaramu selamanya. Dan itu terbukti, ya. Sampai pun mendekat meninggal dunia Abdullah bin Umar, ya, didekati oleh Bilal bin Abdullah bin Umar, ya, agar mendapatkan ridho, kemudian tersenyum kepada dia, tidak dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Nah, dan tentunya masih banyak ya kisah-kisah yang lainnya dari mereka salafun salih ya di dalam menjaga agama ini sebagai bentuk ya syukur mereka terhadap agama ini. Nah, sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap agama ini, karena dengarnya lah ya bisa mendapatkan keselamatan ya di dunia maupun di akhirat. Demikianlah ya beberapa perkara ya, yang bisa kita sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memuliakan ya agama ini, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.